نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Merojaahnya sampai ayat ke-6 masih seperti kemarin. Iqra'u jami'an, termasuk yang tahil, ya, yang MTQ, kumu sampai ayat yang ke-6. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Ayo ayo. Kita lanjutkan. Sekarang ayat berikutnya, ayat Huwallazi khalaqas samawat, ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Baik. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Sampai mana tafsirnya kemarin? Miftah? Sekarang yang mana, kalimat yang mana? Awaluha, sekarang ini. Naam. Huwallazi khalaqas sama huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma, dia mengetahui. Ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, dan apa yang keluar darinya. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, dan apa yang turun dari langit. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, dan yang masuk ke dalamnya. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah mulkus samawat, kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Yulijul layla fin nahar, dia memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil layl, dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bi dhatis sudur, dan dia adalah zat yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada. Nah, tafsirnya qala mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi qawli ta'ala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam qala awwaluha yawmul ahad wa akhiruha yawmul jum'ah. Di mana dimulai pada hari Al-Ahad. Dimulai pada hari Al-Ahad. Wa akhiruha yaumul jum'ah, dan akhirnya adalah hari Al-Jum'at, hari Al-Jum'ah. Dan terhadap kalimat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dijelaskan dengan detail oleh Syekh Abdul Rahman Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau terhadap surat Al-Hadid ini, bisa kalian merujuk. Al-muhim khulasahnya bahwa fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Apa maksudnya 6 hari ini? Yani dimulai dari hari Ahad sampai hari Al-Jum'ah. Kalau dihitung dari Ahad sampai Jumat, itu jumlahnya adalah 6, yani 6 hari. Kemudian thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas Al-'Arsy. Ya. Beristiwa di atas Al-'Arsy. Istiwa'an yaliqu bi jalalihi, dengan istiwa yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa disamakan dengan makhluk ataukah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas Al-'Arsy fawqa jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa yaliqu bijalalihi, sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang masuk ke dalam bumi. Ya, yalij artinya masuk. Min habbin, berupa biji-bijian. Ya, biji-bijian yang ya dari pohon, ataukah mungkin berasal dari buah-buahan yang dimakan oleh seorang hamba kemudian jatuh, ya masuk ke bumi kemudian berakar, tumbuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Sampai pun itu adalah biji-bijian yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Wa hayawan Demikian pula hewan-hewan, binatang-binatang. Ya. Binatang-binatang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Binatang apa yang masuk ke dalam bumi? Ya. Seluruh jenis binatang, banyak jenisnya, yang masuk ke dalam 6 perut bumi. Baik. Demikian pula wamatar, air hujan yang meresap dan masuk ke dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlahnya. Allah mengetahui kapan jatuhnya. Allah mengetahui di mana ya air hujan itu jatuh. Baik. Wa ghairi dzalik, dan segala macam yang masuk ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang luput dari ya pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhruju minha, dan juga perkara yang keluar darinya. Minha alha, kembali kepada al-ard, kepada bumi. Sesuatu yang keluar dari bumi, min nabatin, berupa tumbuh-tumbuhan, rerumputan, ya, tanaman-tanaman, ya, bunga-bunga, ya, biji-bijian yang mekar, kemudian keluar dari bumi, ya, demikian pula syajar, ya, pepohonan, yang tumbuh, pepohonan yang ada di permukaan bumi semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu semua. Wa hayawan, demikian pula binatang-binatang yang keluar dari bumi. Ya, Allah mengetahui masuknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui keluarnya. Binatang yang masuk, Allah mengetahui. Binatang yang keluar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ghairi dzalik, dan segala perkara yang keluar dari bumi semuanya Allah Subhanahu wa taala ilmui. Tidak ada yang luput dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzilu minas samaa, ya, wa ma yanzilu minas samaa, dan apa yang turun dari langit, ya, minal malaika, dari para malaikat yang turun dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal aqdar, ya, penentuan-penentuan takdir, ya, untuk alam semesta ini, takdir-takdir manusia, ya. Demikian pula yang turun dari langit berupa al-arzak, rizki-rizki, ya, bagi manusia dan juga binatang, dan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu semua. Naam. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama. Kemudian wa ma ya'ruju fiha, wa ma ya'ruju fiha, dan perkara-perkara yang masuk ke langit, ya, minal malaikati wal arwah, ya, dari para malaikat, demikian pula ruh-ruh, wal ad'iyah, doa-doa, ya, wal a'mal, demikian pula amalan-amalan, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Dan tentunya dengan kalimat ini mengingatkan kepada kita, ya, sebuah amalan yang mulia pada bulan Syaban ini, ya, yakni disunahkannya untuk kita memperbanyak berpuasa di bulan Syaban, ya. Wa ma ya'ruju fiha, Allah mengetahui amalan-amalan hamba yang masuk ke dalam langit, yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa berpuasa di bulan Syaban ini semisal, ya, kedudukannya seperti salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardhu. Ya, karena setelah Syaban itu ada bulan mubarak, syahrul mubarak, yakni bulan Ramadan. Di situ diwajibkan kaum muslimin, ya, ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya. Dan faedah disebutkan oleh para ulama bahwa ketika seorang berpuasa di bulan Syaban dengan kaifiyah memperbanyak berpuasa padanya, lebih mantap dan lebih siap, lebih kuat ketika melaksanakan 6 puasa di bulan Ramadan. Naam. Pada kalimat wa ma ya'ruju fiha wa ma ya'ruju fiha, disebutkan bahwa maknanya adalah wa ma ya'ruju ilaiha. Ya, fiha maknanya adalah ilaiha. Ya. Kalau kita maknakan pada dengan harful harf fi, ya maknanya adalah yang masuk padanya. Nah, kalau kita maknakan ilaiha, masuk ke dalamnya. Nah, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan nah harful jar dengan fiha, ya bukan dengan ilaiha. Ini ada dua faedah yang bisa diambil. Ya, ada dua faedah yang bisa diambil. Naam. Al-faidatul ula maknanya adalah al-uruj ya'ni as-su'ud. Al-uruj ya'ni as-su'ud. Al-uruj maknanya adalah as-su'ud, yakni naik. Naik ke atas. Baik, ini yang pertama. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, maknanya adalah ad-dukhul. Naam. Maknanya adalah ad-dukhul. Naam, masuk ke dalamnya. Ya. Karena fi harful jar fi, yang cocok dengannya adalah fi'il-fi'il yang menyatakan ataukah bermakna ad-dukhul, masuk. Ya. Baik. Bermakna masuk. Contoh misalkan pada kalimat dakhala fil makan. Dakhala fil makan. Dia masuk ke sebuah tempat. Dan tidak dikatakan dakhala ilal makan. Ya, namun yang benar dakhala fil makan. Baik. Adapun makna araja ya'ruj, ya. Yang munasib adalah dengan harful jar ila, yakni menuju. Nam ila. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan harful jar fi, ya, pada yakni digandengkan dengan araja ya'ruju, ya, karena ada dua faedah yang disebutkan tadi. Yakni ada makna yang agung yang terdapat pada kalimat tersebut. Naam. Yani liyufid as-su'ud wad-dukhul, agar mendatangkan faedah as-su'ud, ya, bermakna naik dan juga bermakna ad-dukhul. Ya, jadi mendatangkan dua makna ini, as-su'ud dan dukhul, dengan penggunaan harful jar naam fiha. Baik, dan ini diistilahkan dengan dalam bahasa Arab dengan at-tadmin. Ya. Diistilahkan dengan makna at-tadmin. Ya. Dan juga dalam surat Al-Insan ada na'am. Ainan yashrabu biha. Ya. Ainan yashrabu biha. Allah Subhanahu wa taala menggunakan harful jar bi, ya, ataukah dengan kalimat biha. Yang di situ juga bermakna at-tadmin. Nah, al-muhim di sini kita maknakan ya'ruju fiha, ya. Ini masuk ke dalamnya. Baik. Berikutnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, dalam surat yang kemarin kita pelajari, ya, dalam surat Al-Mujadilah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ya, tidaklah ada bisik-bisik dari tiga orang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keempat dari mereka. Demikian pula tidaklah jumlah yang lima kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keenamnya, dan tidaklah jumlah yang kurang dari itu ataukah lebih banyak dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, di sini terdapat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang bersama hamba-hambanya. Baik, ini ma'iyah artinya kebersamaan. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Dan telah kita pelajari bahwa al-ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada berapa? Ada berapa ma'iyah Allah? Ada? Ajibu, ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ma'iyah apa? Ammah, kemudian yang kedua? Khasah, baik. Adapun dalam ayat ini, dalam surat Al-Hadid dan surat Al-Mujadilah, وَهَذِي الْمَعِيَّةِ مَعِيَّةٌ عِلْمِي وَلِطِّلَعِ. Ini adalah ma'iyah ilmu. Ya, kebersamaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-ittila'. Yani Allah subhanahu wa ta'ala meliputi. Ya, mengetahui. Ya, memantau. Mengawasi. Ya. وَلِهَذَا تَوَعَدَ وَوَعَدَ عَلْمُجَازَةِ بِالْأَعْمَالِ. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan ancaman ya wa wa'ada memberikan ya janji al-mujazah atas pembalasan terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atau maha melihat apa yang kalian amalkan. Seluruh apa yang kalian amalkan, Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Wa huwa ta'ala basirun bima yasduru minkum minal a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Bima yasduru minkum minal a'mal. Ya, amalan-amalan yang timbul ataukah yang muncul dari kalian semua. Ya, walaupun itu disembunyikan, walaupun itu tidak terlihat oleh mata-mata manusia, walaupun seorang hamba melakukannya di tempat yang paling gelap, di kesunyian, di tengah malam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma sadarat anhu tilkal a'mal. Ya. Dan amalan-amalan yang timbul darinya atau yang muncul darinya min birrin dari kebaikan wa fujurin dari kejelekan perbuatan fajir famujazikum 'alaiha dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian semua atas perbuatan-perbuatan tersebut wa hafidhuha 'alaikum dan menjaga mengawasi kalian ya atas amalan-amalan yang dilakukan oleh kalian tersebut ya. Barakallahu fikum. Tentunya di sini pemahaman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir dan yang lainnya ya faedah yang bisa diambil dari ya ilmu tersebut adalah ya seorang hamba akan bisa menambah ketakwaan dia, akan bisa menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena seluruh gerak-gerik kita, seluruh ucapan kita, ya seluruh perbuatan kita dan ibadah kita serta kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tentunya akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai zat yang memiliki dirinya, sebagai zat yang telah memberikan segala-galanya kepada dirinya, memberikan rizki, memberikan kenikmatan, yang memberikan kecukupan, memberikan segala-galanya di alam dunia ini. Nah, kenapa dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia menentang Allah Subhanahu wa taala? Fahim. Ini faedah ketika seorang hamba mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Basir, ya di situ terkandung naam, yakni Basir, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, yakni melihat amalan-amalan kita semua. Baik, kemudian lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi, mulkan wa khalqan wa 'abidan. Ya. Mulkan kerajaan di alam semesta ini semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehebat apapun seorang hamba dalam ya singgasananya, dalam kekuasaannya. Ya, dia memiliki menteri, memiliki rakyat dan seterusnya. Semuanya di di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqan, segala makhluk yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala lahu, yakni milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa abidan, seluruh hamba-hamba Allah yang pertama sampai yang terakhir kelak muncul, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim bima syaa'ahu min awamirihi al-qadariyah wa syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala bertindak ya terhadap mereka bima syaa'ahu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memiliki nama Al-Qahhar, mengalahkan. Ya, semua kehendaknya akan terwujud. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Naam. Dari awamirihi al-qadariyah wa syar'iyyah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ketetapan dalam alam semesta ini. Ya. Taib, berupa rizki, ya pengaturan dalam kaun, dalam alam semesta ini, demikian pula syar'iyyah, ketetapan syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, al-qadariyah, ya, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan syariat Allah Subhanahu wa taala, al-jariyah alal hikmati rabbaniyah, berjalan di atas hikmah rabbaniyah, yakni Rabb semesta alam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Ketika seorang hamba ditetapkan dia sesat, semua itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hamba Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan pilihan. Ya. Dan ketika mereka dihisab, ya, di akhirat, ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Semua itu berdasarkan ya na'am fadl dan al-adl min Allah. Ya, fadl ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, ya, semata-mata itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena amalan seorang hamba itu tidak sebanding dengan nilai kenikmatan dalam surga. Tidak bisa dibandingkan. Terlalu mahal. Ya. Kenikmatan di dalam surga itu terlalu mahal. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba sangat-sangat sedikit. Ya. Ketika diamalkan di dunia, mereka mengamalkan amalan saleh di dunia, terlalu sedikit. Ya. Baik. Dan berkat fadl, keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba bisa masuk ke dalam enam surga Allah. Demikian pula, ini sebaliknya, seorang hamba yang telah melewati hisab, telah ditimbang amalannya, dan Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka, maka bukan karena kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah karena al-adl min Allah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, para nabi. Nah, ma baqiya illa al-amal. Tidak ada yang tersisa kecuali diamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, ya, tujuannya untuk apa? Agar mendakwahkan risalah syariat kepada manusia, agar manusia mendengar. Ya, agar manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat kehidupan dunia ini, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Nah, maka tidak ada yang tersisa ya kecuali kita harus beramal dan ya menambah iman dan takwa kita. Kemudian wa ilallahi turja'ul umur, dan seluruh perkara itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-umur yani min al-a'mal wal 'ummal, ya, dari amalan-amalan dan para pelaku amalan tersebut. Ya, amalan-amalan seorang hamba akan dibawa ya ke akhirat, akan ditimbang, akan dihisab. Nah, baik, demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibawa ya ke akhirat, akan diadili masing-masingnya. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasira, ya, hisab dengan hisab yang mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ fayaridu alaihi al-ibad. Naam. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan tersebut, ya, ataukah naam. Fayaridu alaihi al-ibad. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan. Fayumayyiz al-khabith min at-tayyib. Allah membedakan antara yang jelek dari yang baik. Iya, dipisah-pisahkan. Wa yujazi al-muhsin bi ihsanihi. Allah membalas orang yang baik, ya, karena kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan. Wa yujazi al-musi'a bi isaatihi, dan memberikan balasan kepada pelaku kejelekan atas kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan. Nah, al-muhim, barakallahu fikum, semua ini adalah nasihat bagi kita semua, bahwa kita di dunia ini tidak memiliki apapun. Ya, sejak kita lahir, Allah Subhanahu wa taala menetapkan terlahir, kita terlahir tanpa membawa apa-apa. Ya, hatta sehelai benang pun kita tidak membawanya. Nah, dan seluruh kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang kembali kepada dunia kita, ya, ataukah kembali kepada agama kita, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Ya, ilmu yang masing-masing kita miliki, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Dan di atas, ya, seorang hamba yang memiliki ilmu, maka di sana ada yang lebih berilmu lagi, ya. Ataukah di atas yang berilmu, di situ ada yang berilmu lagi. Nah, dan muntaha al-ilm adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sisi mana seorang hamba itu membanggakan dirinya dengan ilmunya? Ya, dengan pemahamannya, dengan maklumatnya, dengan hifdzul Qur'annya, ya, ataukah dengan, ya, na'am dakwahnya. Nah, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Nah, kemudian perkara-perkara yang kembali kepada dunia, seberapa, ya, harta yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak ada kesempatan untuk dia berbangga. Pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ilmu maupun, ya, harta duniawi, materi, semuanya, ya, hendaknya kita manfaatkan demi taqarrub ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan disalahgunakan untuk berbangga-bangga ataukah mungkin berfoya-foya dengan kehidupan duniawi. Dan juga demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, tidak ada harta, ya, duniawi yang dibawa oleh seorang hamba. Hufatan, uratan, ghurlan. Naam, tidak beralas kaki, tidak disunat dan telanjang. Ya. Semuanya adalah yang bisa memberikan kebaikan kepada seorang hamba, apa? Al-amal. Ya. Kemudian ilmu yang dia ajarkan. Ya. Adapun ilmu yang dia salah gunakan, dia sudah mendapatkan ilmu namun dia campakkan, ya, kemudian dia berpaling terhadap ilmu tersebut, ataukah dia melanggar ilmu tersebut, maka dalam akibatnya sangat jelek, ya, di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru datangnya dari saya pribadi, dari syaitan. Wa astaghfirullah min dzalik. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Nam ila huna.